Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumil akhir. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dalam ayat 57. Bahkan yang terakhir kalau ma'alif rahimahullah ta'ala menyehatin di Abi Ghalib dan dalam hadis Abu Dhar Bashir Al-Kanizin, itulah kabar gembira kepada Al-Kanizin, orang-orang yang menyimpan hartanya, yaitu tidak membayar zakat untuk hartanya. Firadufin, firufin, maksud artinya batu yang dipanaskan dengan api atau sinar matahari. Tentu di sini memungkinkan sila seperti yang dipanaskan dengan api. Yuma alaiha, orang yang menyimpan hartanya itu akan dipanggang di atas batu ini. Final jahannam, di api neraka. Waktu tahu, maka batu ini diletakkan ala halamati sadi ahadhi. Sadi itu puting susu, boleh jadi perempuan, boleh jadi laki-laki, semuanya kan punya sadi. Halaman itu maknanya adalah mata roja min roksi sadi, ujung dari puting susu yang menonjol, yang darinya keluarlah susu. Wa minha yakhrujul laban, maka ujung puting, maka diletakkanlah batu tersebut di puting susu salah satu mereka. Hatta yakhruja min nurdi katifai, sehingga keluarlah batu tadi dari katifai, itu dua bunda. Nurdi bagian atas tulang bunda. Wujudu ala nurdi katifaihi, dan letakkan batu tersebut di ibas-ibasnya, di tulang bundanya. Hatta yakhruja min halamati sadyaihi, sehingga keluar dari ujung puting susu. Wa yatazalzalu, dan dia berguncang. Wa tuqwa al-jibahu wal junubu, dan dia disetrika, dan disetrikala al-jibahu wal junub, keningnya, lambungnya, tubuh dan punggungnya. Hatta yang terakhir harfi adwa fihim, sehingga berkumpul dan bertemulah panas dalam perut mereka. Kemudian kita lanjutkan di halaman 62. Kepada ma'alifu rahimahullah ta'ala, wa amma ingkan al-mustafi'u lil-mustahidu lil-mustahidi azizan amma al-fatil haqi al-tafsiri waqad fa'ala ma yaqtir alihi misluhu minal istihadi fi taqlili fahada la yu'akhiru in akhto'a kama fil qiblati. Kemarin Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala membahas